sang kau membujuk merayuku lagi. Cukup sudah perih ini, luka kau sakiti. Biar ku terdiam sepi, sendiriku di sini merenungi semua kecewa yang pernah ku alami. Di saat dirinya yang dulu engkau cintai telah pergi mengapa Aku hanya mencari jalan yang terbaik demi keutuhan cinta kau dan aku. Bukannya maksudku memaksa dirimu untuk bertahan tetap bersamaku. Saat sayang-sayangnya kau tak mendukung. Kau yang memberiku cinta. sejujurnya pasti ku kan undur diri. Telah ku pahami ini kan terjadi. Tergemar kau pergi tinggalku sendiri. Setiap langkah-langkahku ini padaku ragu, mulai redup cemburu. Kerana engkau resmi jadi milikku, tidak pernah si aku pujuk merayu. Kini dirimu telah kembali padaku. Berjanji akan selalu setia menjaga cinta kita bersama-sama, walaupun banyak kumbang datang menggoda, tetapi cintaku hanya dirimu saja selamanya. Dalam hati hilang gelisah beban yang menghampiri. Cintaku padamu tak tergalang ganti, akan ku rawat sampai ke ujung nadi. Kasih jangan pergi lagi, cukuplah sekali kau tinggalkan daku. Telah bersatu, dulu terluka, kini saling merindu. Lupakan semua kisah kita dulu yang telah berlalu, biar ditelan waktu. telah kau sisihkan tanpa ada kesalahan, dan terpaksa ku harus merelakan. Mungkinkah takdirku selalu dalam kesedihan, yang ku harap tak menjadi kenyataan. Sia-sia ku korbankan cinta dengan perasaan, tapi sakit kini yang engkau berikan. Kau maafkan lagi, ku tak mungkin kau perlu. berkali-kali kau menolaknya. Kasih.

keputusan hanya bisa terdiam melawan kesakitan. Keindahan kita. dalam kekurangan, tetap ku sayang tanda ku cinta. Dahulu kau mencintai.